Oke, untuk lagu yang kedua kalinya dari saya masih bersama New Palapa. Halo WSL Pemalang, WSL Jakarta yang hadir, terima kasih. SNP Indonesia semuanya, kita goyang bareng-bareng yuk. Monggo. Spesial buat Brotherhood. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Thank you. Lah, masih nyawering gare didik mboyo langsung seket ngono, Mas. Ojo digonggang-gonggang ngono ya. Mbak Wiwi. Ya, dalem.